Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaqub SHMA. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga mulai dari halaman 189. Kitab Adab Berkasih-Kasihan, Persaudaraan, Persahabatan, dan Pergaulan dengan Segala Jenis Manusia. Bab ketiga. Hak-hak kerabat dan famili. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku Rahman, Maha Pengasih, dan Rahim. Famili atau kasih sayang ini adalah aku pecahkan dari salah satu nama, dari salah satu namaku. Maka barang siapa menyambungkannya atau bersilaturahim, niscaya aku sambungkan. Dan barang siapa memutuskan, niscaya aku putuskan dia. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengingini dikemudiankan ajalnya atau dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung kefamiliannya atau bersilaturahim. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas. Dan pada riwayat lain disebutkan, barang siapa mengingini dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan hendaklah menyambung kefamiliannya atau bersilaturahim. Ada yang menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia manakah yang lebih utama? Beliau menjawab, yang paling takwa kepada Allah dan yang paling menyambung kefamilian atau bersilaturahim, yang paling beramar ma'ruf dan yang paling bernahi mungkar. Diriwayatkan Ahmad dan At-Tabarani dari Turah binti Abil Had. Abu Dzar radhiyallahu an berkata, aku diwasiatkan oleh kecintaanku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersilaturahim walaupun aku dikebelakangkan dan menyuruh aku mengatakan yang benar walaupun pahit. Diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Hibban. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kefamilian atau rahim itu tergantung di ars, dan tidaklah orang yang menyambungnya itu orang yang memperbuat setimpal. Tetapi orang yang menyambung, ialah orang yang dimana apabila kefamilian atau silaturahim itu telah terputus, niscaya disambungnya atau diadakannya silaturahim. Diriwayatkan At-Tabarani dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Amir. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ketaatan yang amat melekaskan memperoleh pahala ialah silaturahim atau menyambung kekeluargaan. Sehingga walaupun isi rumah itu fasik, maka hartanya akan bertambah dan jumlahnya akan banyak apabila mereka itu menyambung kekeluargaan atau mengadakan silaturahim. Zaid bin Aslam berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Makkah, lalu datang kepadanya seorang laki-laki seraya mengatakan, kalau engkau berkehendak kepada wanita yang putih dan yang putih bercampur merah, maka haruslah kepada kabilah Bani Mudlib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala melarang aku dari Bani Mudlib disebabkan silaturahim mereka. Diriwayatkan Al-Kharidi dari Zaid bin Aslam. Asma bin Abu Bakar radhiyallahu an berkata, "Telah datang kepadaku ibuku, lalu aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah datang kepadaku dan ia seorang musyrik. Apakah aku bersilaturahim dengan dia?'" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Dan pada satu riwayat, "Apakah aku berikan sesuatu kepadanya?" Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, sambungkanlah kekeluargaan dengan dia." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Asma binti Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersedekahlah kepada orang miskin. Dibalas pahalanya dengan satu sedekah, dan sedekah kepada famili dibalas dengan dua pahala sedekah." Diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Salman bin Amir. Tatkala Abu Talha bermaksud bersedekah kebun yang amat disayanginya karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, "Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan memperoleh kebajikan hanyalah jika kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu kasihi. Surat Ali Imran ayat 92. Lalu ia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kebunku itu sedekah fisabilillah dan untuk orang-orang fakir dan miskin." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wajiblah pahala bagimu atas Allah, maka bagikanlah kepada segala kerabatmu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sedekah yang paling utama ialah kepada famili yang sakit hati kepadanya." Dan itu adalah terkandung dalam pengertian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Keutamaan yang paling utama atau yang paling afdal ialah menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskannya dengan engkau, memberikan kepada orang yang tidak mau memberikan kepada engkau, dan memaafkan orang yang berbuat zalim kepada engkau." Diriwayatkan Ahmad dari Mu'adz bin Anas. Diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu an menulis surat kepada pegawai-pegawainya. Di antara lain isinya, "Suruhlah semua kerabatmu kunjung mengunjungi dan tidak mereka bertetangga." Sesungguhnya ia mengatakan yang demikian karena bertetangga itu mendatangkan desak mendesak hak dan kadang-kadang mendatangkan kerenggangan hati dan putusnya silaturahim. Berikutnya, hak-hak ibu, bapak, dan anak. Tersembunyi bahwa apabila hak kerabat dan famili sudah demikian kuat, maka adalah kefamilian yang lebih khusus dan lebih melekat ialah hubungan anak dengan ibu bapak atau al-wiladah. Maka berlipat gandalah teguhnya hak pada al-wiladah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiadalah seorang anak itu membalasi jasa orang tuanya sehingga ia mendapati orang tuanya itu sebagai budak orang, lalu dibelinya dan dimerdekakannya." Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbuat kebajikan kepada ibu bapak adalah lebih utama dari sholat, sedekah, puasa, haji, umroh, dan jihad fisabilillah." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa pagi-pagi membuat kesenangan kedua ibu bapaknya, niscaya baginya dua pintu yang terbuka ke surga. Dan barang siapa sore-sore berbuat demikian, maka seperti itu pula. Jikalau ada yang senang itu seorang, maka mendapat satu pintu saja. Walaupun kedua ibu bapak itu berbuat dolim, walaupun keduanya berbuat dolim, dan walaupun keduanya berbuat dolim." Dan barang siapa pagi-pagi membuat kemarahan kedua ibu bapaknya, niscaya baginya dua pintu yang terbuka ke neraka. Dan jikalau sore-sore seperti itu juga, jikalau ada yang marah itu seorang, maka mendapat satu pintu saja, walaupun kedua ibu bapaknya itu berbuat zalim, walaupun kedua-duanya berbuat zalim, dan walaupun keduanya berbuat zalim. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya surga itu diperoleh baunya dari perjalanan 500 tahun. Dan baunya itu tidak akan diperoleh oleh orang yang mendurhakai ibu bapaknya dan orang yang memutuskan silaturahim. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbuatlah kebajikan kepada ibumu, bapamu, saudara perempuanmu, dan saudara laki-lakimu. Kemudian yang lebih dekat kepadamu, lalu yang lebih dekat kepadamu. Diriwayatkan An-Nasa'i, Ahmad, dan Al-Hakim dari Abi Ramta. Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, hai Musa, sesungguhnya barang siapa berbuat kebajikan kepada ibu bapanya dan mendurhakai akan aku, niscaya aku tuliskan dia orang yang berbuat baik. Dan barang siapa berbuat kebajikan kepada aku dan mendurhakai akan ibu bapanya, niscaya aku tuliskan dia orang yang berbuat durhaka. Ada yang menceritakan bahwa tatkala Nabi Yakub alaihissalam masuk ke tempat Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yusuf alaihissalam tidak bangun menghormatinya atau ayahnya. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Adakah engkau merasa besar untuk bangun berdiri menghormati ayahmu? Demi keagunganku dan kebesaranku, tiada aku keluarkan dari tulang saudimu seorang nabi pun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada mengapa seorang apabila bermaksud bersedekah dengan suatu sedekah, bahwa dijadikannya sedekah itu bagi kedua ibu bapanya, apabila keduanya itu muslim, maka pahalanya adalah bagi kedua ibu bapanya, dan baginya adalah seperti pahala bagi kedua ibu bapaknya itu, tanpa kurang sedikit pun daripada pahala keduanya. Diriwayatkan At-Tabarani dari Amr bin Su'aib. Malik bin Rabi'ah berkata, sewaktu kami sedang berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari kabilah Bani Salmah. Laki-laki itu bertanya, wahai Rasulullah, adakah tinggal menjadi tanggunganku sesuatu daripada berbuat baik kepada ibu bapakku yang akan aku perbuat kepada keduanya sesudah keduanya meninggal? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ada, yaitu berdoa, beristighfar atau meminta ampunan dosa keduanya, melunaskan janji keduanya, memuliakan teman keduanya, dan menyambung silaturahim yang tiada disambungkan kecuali dengan keduanya. Diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lain-lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setengah kebajikan yang berlebih baik ialah bahwa orang menghubungkan silaturahim dengan keluarga orang yang dikasihi ayahnya sesudah ayahnya menyerahkan keadaannya, sesudah ayahnya menyerahkan kepadanya. Diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebajikan ibu kepada anaknya adalah dua kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa ibu adalah sangat cepat diterima. Lalu ada yang menanyakan, wahai Rasulullah, Mengapakah begitu? Nabi SAW menjawab, ibu itu lebih dekat ke familian atau arham dari ayah. Dan doa famili dari pihak ibu atau arrahim itu tidak gugur. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapakah yang saya berbuat kebajikan kepadanya? Nabi SAW menjawab, berbuatlah kebajikan kepada ibu bapamu. Laki-laki itu menjawab, aku tiada mempunyai ibu bapa lagi. Lalu Nabi SAW menyambung, berbuatlah kebajikan kepada anakmu. Sebagaimana ibu bapamu mempunyai hak atasmu, maka begitu pula anakmu mempunyai hak atasmu. Diriwayatkan Abu Sa'id Ibnu Hibban dan dari Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW bersabda, Allah menganugerahkan rahmat kepada seorang ayah yang menolong anaknya di atas kebajikan. Diriwayatkan Abu Sa'id Ibnu Hibban dari Ali bin Abi Thalib. Artinya, ia tiada membawa anaknya kepada kedurhakaan disebabkan buruk perbuatannya. Nabi SAW bersabda, samakanlah di antara anak-anakmu pada pemberian. Ada yang mengatakan, anakmu itu keharuman bagimu. Engkau cium dia 7 dan dia berkhidmat kepada engkau 7. Kemudian dia itu musuh engkau atau sekutu engkau. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, anak itu disembelihkan akikah daripadanya pada hari ketujuh dari lahirnya, diberi nama dan dibuangkan daripadanya yang menyakitinya. Apabila telah berusia sampai 6 tahun, diajari adab sopan santun. Apabila telah berusia 9 tahun, diasingkan tempat tidurnya. Apabila telah sampai 13 tahun, dipukul atas meninggalkan sholat. Apabila telah sampai 16 tahun, dikawinkan oleh ayahnya. Kemudian dipegang dengannya seraya mengatakan, telah aku ajari engkau sopan santun. Telah aku ajari engkau ilmu pengetahuan dan telah aku kawinkan engkau. Aku berlindung dengan Allah dari fitnah engkau di dunia dan azab yang engkau peroleh di akhirat. Diriwayatkan Abu Sa'id Ibnu Hibban dari Anas. Nabi SAW bersabda, setengah hak anak atas bapak ialah membaguskan adab kesopanan dan membaikkan namanya. Nabi SAW bersabda, tiap-tiap anak itu, baik laki-laki atau perempuan, adalah tergade dengan akikahnya yang disembelihkan pada hari ketujuh atau dari hari kelahirannya dan dicukurkan rambutnya. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan lain-lain. Qatadah berkata, apabila disembelihkan hewan akikah, niscaya diambilkan sehelai bulu daripadanya. Maka bertemu dengan bulu itu urat leher dari hewan itu. Kemudian bulu itu diletakkan di atas pundak bayi, sehingga memanjang dari pundak itu seperti benang. Kemudian dibasuhkan kepalanya, dan kemudian dicukurkan rambutnya. Seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Al-Mubarak. Lalu ia mengadukan kepadanya keadaan setengah anaknya. Abdullah bin Al-Mubarak bertanya, adakah engkau doakan yang buruk terhadap anak itu? Ada, jawab orang itu. Maka Abdullah bin Al-Mubarak menyambung, engkau telah merusakkan anak itu. Disunatkan kasih sayang kepada anak. Al-Aqra bin Habis melihat Nabi SAW memeluk anaknya atau anak dari anaknya atau cucunya Hasan. Lalu Al-Aqra berkata, sesungguhnya aku mempunyai 10 orang anak. Tiada seorang pun aku peluk dari mereka. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa tiada sayang kepada orang, niscaya ia tiada akan disayangi orang. Diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, basuhlah muka Usama. Maka aku basuhkan, sedang aku menyombong. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memukul tanganku, kemudian beliau mengambil Usama, lalu membasuhkan mukanya, kemudian memeluknya, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya ia telah berbuat baik bagi kita, karena Usama itu bukan pelayan. Hasan, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terpleset jatuh, sedang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas mimbar. Lalu beliau turun membawanya, seraya membaca firman Allah Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Artinya, sesungguhnya harta benda dan anak-anakmu hanyalah menjadi ujian. Surat At-Taghabun ayat 15.